sedikit tentang permasalahan bai'at, dan telah terangkan bahwasanya bai'at dalam Islam hanya satu, hanya diperuntukkan untuk waliul amr, kepala negara kaum muslimin di negara-negara mereka masing-masing yang muslim. Adapun bai'at-bai'at yang selain itu, maka itu ialah bai'at-bai'at yang bid'ah, yang menjurus kepada tindakan pemberontakan penguasa, kudeta militer, yang diharamkan dalam Islam, juga disepakati keharamannya oleh para ulama, para fuqaha. Sekarang kita akan membahas perkara-perkara atau isi bai'atnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dikatakan di sini, bai'uni ala alla tusyriku billahi syai'a. Ini menunjukkan ikhwana fitina azakumullah, bolehnya seorang penguasa meminta rakyatnya untuk membaiat dia dalam perkara-perkara kebaikan. Meminta ya Allah, bai'uni, bai'at saya untuk perkara ini, perkara ini, perkara ini. Yakni janji setia untuk meninggalkan sesuatu atau untuk melarang atau melaksanakan sesuatu. Halo, bai'uni, menunjukkan kebolehan seorang penguasa meminta rakyatnya membaiat dia untuk perkara-perkara kebaikan. Dan sebaliknya, diperbolehkan pula bagi rakyat untuk membaiat penguasanya di atas perkara-perkara yang sahih, perkara yang ma'ruf, seperti yang dilakukan oleh para sahabat kita radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in ketika mereka membaiat Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk perkara-perkara kebaikan, seperti ucapannya Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau pernah mengatakan, bayaktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamus salah wa ita'iz zakah wan nushhi likulli muslim. Katanya Jarir, saya pernah membaiat Rasul sallallahu alaihi wasallam, janji setia kepada beliau untuk mendirikan salat, menunaikan zakat, dan menasihati setiap kaum muslimin. Beliau mengatakan, fi mastata'ta, semampu kamu. Saya katakan, fi mastata'tu, semampu saya. Hada huwa, sehingga bai'at ala tarabain, bisa penguasa yang memintanya, bisa rakyat yang menginginkannya. Yang penting, bai'at tadi diberikan hanya kepada penguasa muslim, kaum muslimin, baik itu di masing-masing negara mereka atau khalifah yang terbesar di seluruh dunia. Perkara pertama, kandungan bai'at ini ialah alla tusyriku billahi syai'a. Ialah supaya kalian, wahai kaum muslimin, tidak berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Syai'an, isim nakirah, fi siyaqin nahi, fata'um, isim nakirah, dalam bentuk konteks larangan, maka umum sifatnya mencakup segala sesuatu. Kita tidak boleh menyekutukan Allah dengan makhluk apapun, benda apapun, baik dia nabi, atau dia malaikat, atau para wali, atau orang soleh, atau pohon-pohonan, atau batu-batuan, matahari, bulan, bintang, kuburan, atau semisalnya. Larangan keras untuk berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bab ini disebutkan pertama kali oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, disebutkan kali pertama, la tusyriku billahi syai'a, sebelum perkara-perkara yang lainnya, dikarenakan memang dosa syirik dosa yang terbesar yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa taubat. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa dosa syirik, tidak akan mengampuni yang selainnya bagi yang Allah kehendaki. Juga syirik ini kalau bidin azakumullah, syirkun akbar, bisa memasukkan pelakunya ke dalam neraka. Innahu may yushrik billah faqad harrama Allahu alaihi jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya para siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka sungguh akan diharamkan surga atasnya, dan tempatnya ialah neraka, dan orang-orang yang zalim yang berbuat syirik tidak akan mendapatkan pembela sama sekali. Syirik ini karena bidin azabullah, yang menghalalkan darah seseorang, yang menghalalkan darah seseorang. Sebagaimana hadis riwayat Ibn Umar, wa riwayat Umar, wa riwayat Abu Hurairah, semuanya muttafaqun alaih. Tamam. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda, umirtu an uqatil an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salah wa yuqimus zakah. Fa idza fa'alu dhalik asamu minni timahum wa amwalahum billahi haqqiha wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Beliau mengatakan, saya diperintahkan untuk memerangi umat manusia sehingga mereka mengucapkan dua kalimat syahadah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mendirikan salat, menunaikan zakat. Dan barang siapa di antara mereka yang melaksanakan itu semua, maka akan terjaga, terjaga dariku hartanya dan darahnya. Dan hisabnya atas Allah. Hisabnya atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Mafhumnya ya khana fitina azabumullah. Kalau kemudian orang tadi apa namanya melaksanakan tindakan-tindakan syirikun akbar yang mengeluarkan dia dari Islam menuju kesyirikan, kekufuran, maka halal darahnya, halal pula hartanya. Syirik ini khana fitina azabumullah, yang dikatakan Rasulullah SAW akbarul kabair, dosa yang paling besar. Juga beliau mengatakan termasuk as-sab'ul mubiqat, tujuh dosa yang membinasakan, yang menghancurkan amalan-amalan pelakunya. Ijtanibu as-sab'ul mubiqat, kata beliau, jauhilah tujuh perkara yang menghancurkan. Wa minha asyirku billah, syirik kepada Allah. Sebagian ayat innahu wa yusyrik billah, dengan ayat lain asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Hadza Allah. Sungguh-sungguh engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu berbuat syirik, maka sungguh akan batal seluruh amalan kamu dan kamu akan menjadi orang-orang yang merugi. Wahai ikhwan, sekian banyak mafsadat-mafsadat, mabarat-mabarat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan bahwasanya syirik kepada Allah dosa yang paling besar, sehingga di nomor satukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hakadha ya ikhwan. Wa syirik ya ikhwan kathir jiddan, bentuknya, jenisnya, modelnya, ada yang dalam bentuk ucapan, ada yang dalam bentuk perbuatan, ada pula yang dalam bentuk keyakinan. Dan rinciannya disebutkan oleh para ulama dalam kutub tauhid, kitab-kitab membahas masalah tauhid. Wala tasriqu, dan kalian jangan mencuri. Wala tasriqu, dan kalian jangan mencuri. Yakni mencuri hartanya kaum muslimin walaupun sedikit jumlahnya. Hagare as-sariqah muharrama. Dalam Islam, kalau ada pencuri yang mencuri barangnya kaum muslimin rubu' dinar fama fawq, seperempat dinar atau lebih, maka hukumannya ialah al-qata', potong tangan. Apa ya jawab? Apa ya jawab? Hai dia huma notai. Nah, ayatnya ikhwan jelas. Allah mengatakan wassariq wassariqatu faqta'u aydiyahuma jaza'an bima kataba nakalan min Allah wallahu wallahu azizun hakim. Jangan lupa wallahu azizun hakim. Nah, jangan kayak sangkori itu nanti tegur sama orang Arabi, malu dia. Nah, wallahu azizul hakim. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, faqta'u aydiyahuma, potong tangan-tangan keduanya sebagai balasan dari apa yang dikerjakan sama dia, sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Aziz dan Maha Hakim. Allah Maha Perkasa dan Maha Hikmah. Maha Mengetahui. Azza fa aqama fa qata. Nah, hagar ya. Masyaallah. Ayat jelas. Hadza dalam Islam. Kalau mencuri di atas rubuh dinar, potong tangannya. Dan sesungguhnya rubuh dinar, seperempat dinar itu kecil ya kawan, nggak banyak. Jumlahnya sedikit, dirupiahkan mungkin sedikit ya kawan. Kalau dulu kita mengkalkulasinya dengan real, ya nih, dinar itu mata uang emas. Saya lupa harganya ya kawan. Dulu disebutkan timbangannya sekian. Dihitung dengan emas harga Yaman ketika itu, seperempatnya yang saya ingat ketika itu disebutkan sekitar 1.600 real Yaman, bukan Saudi, real Yaman sekitar 80.000 rupiah. Nah, kamu nyolong ini, nyuri ini, potong tangan kamu, del. Nah, ada artinya mahal ya kawan. Hah? Kamu nyuri ini, potong tangan kamu. Harganya mahal ya kawan. Agar lebih dari 80.000. Harganya dalam Islam potong tangannya. Supaya apa? Supaya tangan jahil ada enggak mengulangi lagi tindakannya, motong raa, nyuri lagi. Dipotong, nyuri lagi. Hadza ini potongnya ya kawan. Del. Buntung dua-duanya, nyolong juga. Iya, jangan nyolong ya. Cara-caranya bagaimana? Maksudnya kesana kaki gak bangga ya? Caranya gini. Hah? Cakap gimana? Allah nasta'an. Potong lagi ya kawan. Hadza. Allahu musta'an. Wala tasriqu. Dan ini kalau kita nazarkan Allah umum. Yang penting jumlahnya rubu dinar, itu ukuran potong tangannya. Dalam Islam. Adapun siapa yang mencuri, tidak mencuri. Baik yang mencuri itu rakyat bawahan, tukang kayu, pemulung, tukang sampah, tukang bersih-bersih jalan, tukang becak, tukang dokar, ataupun dia itu termasuk orang-orang yang dianggap mulia di kalangan kaumnya, tokoh masyarakat, pak yai, dai-nya, ustadznya, bahkan penguasanya. Kalau dia maling, mencuri rubuk dinar, seperempat dinar ke atas, potong tangannya. Harus tidak dipilah-pilah. Sebagaimana dalam sebuah hadis dikisahkan bahwasanya ada imra'atun mahzumiyah mencuri. Seorang wanita mahzumiyah mencuri. Mahzumiyah termasuk Quraisy, bangsawan, ningratnya Arab ketika itu. Mencuri. Syarifah juri, katanya orang sekarang. Ah, syarifah itu yang ngaku mereka yang ngomong Pak Alwi, Wala Jopi, Wala Jopri, Wala Idris, Tromkoy, katanya syarifah. Syarifah mencuri. La haula wa la quwata illa billah. Aib ada. Akhirnya mereka pusing dulu gimana caranya supaya apa namanya dibebaskan hukumannya. Terus sampai kasusnya nyampe kepada Rasulullah SAW. Gimana caranya supaya minta syafaat, pembelaan hidupannya Rasulullah. Siapa yang berani ngomong? Tidak ada yang berani. Ada yang berani ngomong. Tidak ada yang berani berbicara di depannya Nabi. Illa Usama bin Zaid. Habibu. Hibbu. Ini paling Usama bin Zaid. Yang dicintai sama Rasul. Tirai Allah yang sama. Ngomong sama Rasulullah. Ngomong sama Rasulullah. Marah beliau ya Tuhan. Beliau mengatakan sama Usama. Ya Usama. Atashfa'u fi haddin min hududillah. Apakah kau memberi syafaat pembelaan dalam hukum had ini? Wallahi, lau kanat Fatimah bintu Muhammadin sarafat, laqata'tu yadaha. Sungguh demi Allah, kalau seandainya Fatimah bintu Rasulullah mencuri, tak potong tangannya. Hal Bani Israel, kata beliau. Di antara sebab kehancurannya Bani Israel zaman dahulu, kalau ada orang yang rendahan di kalangan mereka mencuri, dikasih hukum had. Dan kalau orang-orang syarifahnya yang mencuri, dibiarkan. Tidak mencuri ya, Pak. Siapapun pencurinya, maling, ya maling. Baik dia itu statusnya insinyur, DRS, profesor, ada simsanya. Ada profesor maling. Ada yang lainnya. Maling, nah hukuman. Yang dicuri, demikian. Apa saja? Dalam bentuk mal, dalam bentuk hartanya kaum muslimin. Baik itu maling kambing. Wah, banyak sekarang maling-maling kambing ada. Mentang-mentang kambingnya itu tidak dikandangkan dengan baik, kesempatan emas ada. Godol lah. Allah minta. Maling kambing. Maling ayam. Oh, paling bayar. Maling kambing, maling ayam. Kaget soalnya. Hah? Ia lagi marah. Maling baju. Apa? Maling baju, ikhwan. Dan subhanallah, sebagian maling-maling ini, ikhwan. Senewa sedikit. Kalau di kota-kota besar, Allah Allah mau di sini ya, Pak. Saya belum pernah mendengar. Di kota besar ya, Pak. Itu malingnya, maling celana dalamnya para mahasiswi. Tidak tahu harganya apa ya. Apa harganya mahal atau gimana, Allah Allah. Malingnya itu maling itu seperti itu ya, Pak. Maha dikei, Pak. Nah, ini orangnya ini. Agada semel agada Allah mati. Seperti itu. Apa saja? Apalagi maling-maling yang lainnya. Maling tambak. Tahu-tahu malam-malam lihat gak ada orang yang jatuh di tambak. Kebetulan ini sudah. Gawa senter, tinggini enak, gawa jaring, iwa itu kok kape, udang itu kok kape, tinggal diangkat, ber, lumayan 10 kilo. 10 kilo ping, Masya Allah, kurangnya udangnya gede-gede. Sesnya ses 20. Masya Allah. Dan ala. Ini harganya 150 ribu. Ping. 10 kilo. Masya Allah. Biro ya. 1.5 juta. Tapi. Allah Ustaz. Ada lah ya Pak. Apalagi yang namanya Malik. Triknya luar biasa. Atau Malik Malik. Kalau Malik Malik ini agak ruwet ya Pak. Kalau malam-malam walet yang ngamuk. Siang-siang. Aduh, siang-siang orang banyak. Sehingga orang yang biasa maling walet ini yang nekatnya pola. Apalagi yang namanya walet. Luar biasa. Dan yang namanya maling-maling itu yang namanya Nasrullah. Subhanallah. Itu memiliki gaya trik yang luar biasa hebat. Piye caranya bisa maling. Hah? Kalau maling-maling yang umumnya Ikhwan biasanya teman keramaian. Biasa orang ngumpul-ngumpul. Baik itu ngumpul-ngumpul untuk perkara yang baik atau ngumpul-ngumpul perkara yang jelek. Yang penting ngumpul-ngumpul. Yes, melu bubul. Tangannya ngerti-ngerti. Selurut, dapetnya bom. Selurut, sakunya orang. Selurut, kalau gak ada. Loh, mana saya? Amblas, lumayan. Selurut, 10 dompet. Masing-masing jompel 1 juta, 10 juta sekian ada. Allah subhanallah ya Allah di Indonesia ini yang saya dengar di Yaman maling mobil. Bagaimana caranya? Caranya Ikhwan, komplotan maling-maling bejat ini rombongan ada 3 orang. Bagaimana caranya Ikhwan? Caranya, yang satu pura-pura dimasukkan dalam peti orang mati. Dikafani. Ditaruh di pinggir jalan. Paham? Teman-temannya ini berdiri, nyetop mobil. Ada yang berhenti, Pak. Siapa ini? Ini teman saya mati, ini bagaimana jero? Diantarkan ke kuburan. Mana kuburannya? Oh, sudah sana jauh, kemana ini? Sudah. Namanya melihat ada orang mati kan, hatinya kaum muslimin kan kesian ya. Ya Allah, yang mati, nggak ada yang ngurus, kita mati kayak gini. Dah tolong, ayo naik. Ayo cepet naikkan di mobil saya, cepet naik. Naik di mobilnya semuanya. Gitu. Tamam. Gitu. Nah, biasanya Ikhwan itu nyetopnya itu pas waktu sholat. Pas datang waktu sholat. Bapak-bapak, ini sudah ada untuk kurban. Mari kita apa namanya sholat di masjid. Oh ya benar. Sholat di sini. Terus gimana teman-teman ini pak? Biar. Iya. Dibiarkan dari situ. Kontakin yang gondong. Nanti ini orang mau mati kabel, orang urusi yang ininya. Terus biar. Terus itu teman-teman kamu. Mau sholat sebentar. Walau ingin beli apa sesuatu. Kanda sama temennya. Sholat diakhiri. Hei, yang dalam peti tidak hidup. Tahu-tahu hidup. Beraksi dia. Langsung buka petinya. Buka kain kafannya. Ambil kontaknya. Yang bunyi. Lari dia. Lari dia. Temen yang lainnya. Ikut lari juga. Nah nanti kasih lari. Nah, kalau dapat mobil saat lumayan. Aku tanya ibu, model-model pencurian itu luar biasa. Ada yang dengan tipuan, ada yang bahkan dengan terang-terangan. Walam orang, wala tasriqu. Siapapun malingnya, apapun yang dicuri, itu semua termasuk dalam larangan riwayat ini. Wala tasriqu. Kaum muslimin tidak mencuri harta orangnya. Karena mereka tahu. Kullul muslim alal muslim haram. Damuhu wa maluhu wa irdu. Seorang muslim atas muslim yang lainnya haram. Haram darahnya, haram hartanya, haram kehormatannya. Hadza ayat. La tasriqu. Wa la taznu. Dan kalian jangan berzina. Jangan berzina. Zina dalam Islam Kalau dia muhsan, pengertian muhsan, pernah akad nikah yang sahih, walaupun belum pernah berhubungan dengan istrinya, yang penting dia akad nikah yang sahih. Kalau muhsan, kalau ada yang muhsan berzina, maka dalam Islam hukumannya ialah dirajam. Dirajam, rajam itu artinya dilempari dengan batu sampai mati. Bisa dengan cara ditanam badannya, bikin gali, tanam sampai kelihatan kepala saja, badannya dilempari kepalanya, ceplok sampai mati. Atau dengan tambah tanam, langsung berdiri dilempari. Wah, hakadeko, dirajam, itu yang maksud. Baik laki-laki atau perempuannya, yang maksud. Dengan hadis, ketika Rasulullah SAW mengatakan kepada Unais, "Uhdu ya Unais, ilam ra'ati hadha, fa'ini atarafat farjumha." Baik Unais, dia mau pergi ke istrinya orang ini, kalau dia ngaku zina sama laki-laki tadi, rajam dia. Dia maksud. Adapun yang masih bujang, yang tak muhsan, maka hukumannya ialah dicambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun. Jildu mi'atin wa taghribu 'am, cambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun. Ha kata ya Allah. Dan pelaksanaannya disaksikan oleh kaum muslimin yang lainnya. Nah, supaya mereka semuanya ngerti bahwasanya perzinaan, pelacuran itu sangat kotor, merusak hubungan masyarakat, merusak hubungan nasab. Wah, agar kotor ya, sangat kotor dalam Islam. Dirajam yang muhsan, dicambuk yang dia itu masih bujang dan diasingkan selama setahun. Juga demikian ya, kawan. Sama saja. Apakah yang berzina itu orang rendahan, ataukah yang berzina itu orang berpangkat? Ada profesor, doktor, dokrandus, zina, disaksikan oleh 4 saksi, timbang masuk sumur. Iya, timbang masuk sumur. 4 saksi langsung melihatnya, langsung dilaporkan sama penguasa. 4-4-nya menyaksikan dengan langsung dan yakin, iya pak, saya lihat timbang masuk sumur. Langsung, kalau dia muhsan, dirajam. Demikian dalam Islam. Walaupun dia seorang profesor doktor, walaupun dia kiai, walaupun dia dai, walaupun dia ustaz, walaupun dan walaupun. Walaupun. Kenapa peduli siapa lawan mainnya? Baik lawan mainnya itu mbah-mbah tuwe. Atau lawan mainnya ibu-ibu sebaya. Atau lawan mainnya ialah yang masih muda. Ada isi misalnya. Semuanya masuk dalam batas ini. Dan batasnya ya Ibu antara para ulama, batasan dikatakan zina ialah awasan. Lo ketawa maksudnya. Ada hukumnya Ikhwan, jangan diketawai. Katanya para ulama, batasannya ialah kalau al-hasyafah sudah masuk ke dalam harj. Enak ya Yusuf? Apa maknanya al-hasyafah ya Yusuf? Haa? Loh, yang mana? Hah? Itu tuh. Semuanya. Semuanya. Ah. Yang sakwal jasa. Lagi alif. Semuanya. Hah? Duit tak? Alah. Yang jaya alif. Hasya Allah bukan demikian maknanya. Duit tak? Ya maknanya. Aywa. Helmnya ya bro. Helm? Nah. Bila helmnya sudah masuk ke dalam kemaluan perempuan saja, itu sudah dihukum berzina. Paham? Jadi kamu mesti harus masuk semua. Nah mesti timbanya nyebong belum masuk semua. Timba air. Nah mesti walaupun cuma helmnya yang masuk, dikatakan sudah berbuat demikian. Paham kan? Baik itu mainnya di tempat-tempat pelajuan resmi, di kalangan resmi dan dinaungi, di tempat-tempat yang seperti itu, lokalisasi-lokalisasi kotor itu, entah apapun namanya, boleh dikasih nama bunga, atau dikasih nama sari, atau dikasih nama apa, doli, atau yang lainnya, terserah. Atau di hotel-hotel, di losmen, apartemen, bahkan di pinggir kali sekalipun. Kalau disaksikan oleh 4 saksi melihat langsung timba masuk sumur, maka dikatakan zina, dilaporkan sama penguasa-penguasa yang langsung melindahnya. Atau dengan pengakuan orangnya, i'tiraf, dia ngaku sendiri terus dia telah berzina. Dalam keadaan dia bukan orang gila, dia bukan orang yang sedang mabuk, ada yang misalnya sedang sadar, pada akhirnya, naam, ngaku sendiri, khalas. Maka dihukum. Agata ya ikhwan, sehingga yang namanya perzinahan, pelacuran dalam Islam, itu sangat kotor, sangat rendah, sangat zina. Sehingga betul-betul dihukum dengan hukum yang sangat keras dalam Islam. Orang kalau menyaksikan hukuman tadi ya ikhwan, dia akan tapok, gak bakal malam. Dirajam bayangkan. Mending kalau kamu dibunuh langsung pakai pistolnya Pak Polisi, dor, pindah kepala kamu, mati gak terasa. Enggak, pakai batu, dilempar oleh kaum muslimin, saudara-saudara kaum musliminnya sendiri. Dilempar pakai batu, kena kepalanya, prok, Allah, gak pedes kayak gitu. Tambah lagi, prok, sampai dia mati. Sehingga dia betul-betul merasakan betapa pedesnya batu ini. Supaya dia tahu betapa kotornya perbuatan dia itu. Wala taznu, dan kalian jangan berbuat zina. Paham ya kawan? Mahruman insyaAllah. Paham ya? Nah, wala taznu. Hai kata ya kawan, ini menunjukkan bahwasanya perbuatan-perbuatan yang disebutkan di sini yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini, ia perbuatan-perbuatan yang sangat kotor, yang sangat hina, rendah dan besar dosanya dalam Islam. Maka dilarang keras oleh Rasulullah SAW, dan beliau meminta para sahabatnya untuk membaiat beliau, jangan berbuat syirik, jangan mencuri dan jangan berbuat zina. Hadirin, sungguhnya kalau hukum Islam itu diterapkan oleh penguasa kita, insya Allah tidak ada yang namanya pencurian. Orang takut ya. Tidak ada yang namanya pelacuran. Orang takut ya. Nah, kalau yang namanya mencuri cuma di penjara sehari dua hari, lama pinter nyolongnya. Loh kenapa? Jadi karena dia digabungkan dengan maling-maling yang lainnya, yang mungkin lebih senior, mungkin dalam dua hari dia akan bisa mempelajari trik-trik cara-cara maling yang lebih hebat lagi. Ada orang yang belajar, yang punya berzina, ketahuan, ciduk, dimasukkan dalam sel, ya sama-sama berzina. Enggak ada perempuan, ya laki-laki yang disikat. Yang tadinya dia apa namanya pelacur lawan jenis, sekarang pelacur sama-sama jenis. Tahu parah banget. Tapi kalau dengan hukum Islam ditegakkan, rajam-rajam, potong tangan, disaksikan oleh kaum muslimin seluruhnya, maka pelakunya akan kapok dan kaum muslimin yang lainnya akan kapok pula. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam min Allah. Sesungguhnya Al-Qur'an memberikan bimbingan, petunjuk perkara-perkara yang lebih lurus daripada yang lainnya. Hada kalau diterapkan ikhwan, ini kalau penguasa kita mau menerapkan hukum-hukum Islam, dan itu yang seharusnya, itu yang seharusnya ikhwan, sebab urusan hukum-hukum had, hukum-hukum had, baik perajaman atau yang semisalnya, itu semuanya larinya kepada penguasa. Penguasalah yang berhak dan berkewajiban untuk melaksanakannya. Allahumma musta'an, Allahumma musta'an. Nakfi lahuna, dan insyaallah taala besok diteruskan lagi, dan yang belum hafal fi hafalkan hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.